نرجع إلى كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد. Dan kita sampai atau masih membahas hadis tentang arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, empat perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka terus mengamalkannya. Artinya sebagian mereka tetap ada yang melakukannya. Yang pertama, bangga dengan keturunan atau dengan kedudukan. Maksudnya kedudukan terhormat, memiliki turunan terhormat ila akhir. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Ayal wuqu' fiha bil aibi wat tanaqqus, yaitu masuk ke dalam cercaan-cercaan dan mengurangi atau menyebutkan dengan kekurangan-kekurangan ila akhirih. Fa hadza min amril jahiliyah. Satu orang yang berbuat salah, satu ummah yang dia cerca. Dasar qabilah Bani Fulan memang begini. Qabilah. Kabir. Kabirah. Wa kathirah. Banyak manusianya. Dan bukan hanya hari ini. Yang sekian ratus tahun yang lalu sampai sekarang, mereka qabilahnya sama. Apakah kamu cerca mereka seluruhnya? Hadza azim. ولما عير ابو ذر رضي الله تعالى عنه رجلا بامه, ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa arda, sebelum mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan seseorang mencerca keturunannya dengan ibunya, maka Nabi mengatakan, a'ayyartahu bi ummih, apakah engkau mencerca dia dengan turunan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Asalnya engkau adalah seorang yang masih memiliki jahiliyah. Radiyallahu ta'ala anhu, beliau meminta maaf pada orang yang dicercanya setelah ditegur oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau meletakkan kepalanya di tanah dan mengatakan kepada orang yang dicercanya, injaklah aku. Sungguh demi Allah, engkau lebih mulia dari aku. Ini barakallahu fikum harus diceritakan juga agar jangan sampai kemudian kesimpulan mereka salah. Berarti Abu Dzar itu jahiliyah. Tidak demi Allah. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mulia yang Rasulullah sallam memujinya dan juga menyebutnya dengan kebaikan. Dan ditegur adalah sesuatu yang wajar. Orang yang belum tahu sampai tahu. Yang tidak mengerti, jadi mengerti. Sehingga banyak perkara-perkara yang seperti ini, teguran-teguran Nabi kepada sahabat fulani, tidak menjadi cercaan buat mereka, atau menjadi satu celaan buat sahabat tersebut, tidak. Karena yang namanya pengajaran dari Rasulullah SAW, berbagai macam bentuknya. Kadang pengajaran ibtidaan, ibtidaan itu artinya langsung tanpa ada apapun diajari sesuatu ilmu. Kadang ada kejadian tertentu, kemudian diluruskan oleh Nabi. Seharusnya seperti ini, bukan seperti itu. Itu juga pengajaran. Atau menegur seseorang, itu juga pengajaran. Salah kamu, itu perbuatan jahiliyah. Maka dia mengerti saat itu, bahwa ini perbuatan jahiliyah. Kemudian tidak mengulangi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kullu bani adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawabun. Sedangkan para sahabat adalah tawabun, orang-orang yang selalu taubat seketika itu juga ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min hadzal bab, termasuk dalam bab ini adalah ketika Rasulullah sallam menegur mereka yang meminta dhatu anwat. Ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Allahu akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala Bani Israili Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Hati-hati. Banyak beberapa da'i tergelincir dalam menerangkan hadis ini, kemudian mencerca sahabat. Seperti Abu Hasan Ma'ribi menyatakan sahabat Qutha'iyah, atau sahabat itu begini dan begitu. Astagfirullah. Ini adalah sahabat-sahabat yang, astagfirullahaladzim, kalimat-kalimat yang mencerca mereka. Ini barakallahu fikum, hati-hati. Ditanyakan kepada para ulama kibar, semua menyatakan salah, keliru. Harus bertaubat dia, mencabut ucapannya. Tidak bisa. Sahabat, kulluhum udul. Tidak ada sahabat yang begini, sahabat yang ghusaiyah. Tahu ghusaiyah? Seperti buih yang tidak ada nilainya. Astagfirullah. Ini hati-hati. Hati-hati. Bahwa yang namanya pengajaran dari tahu, dari tidak tahu, menjadi tahu. Dan itu wajar. Orang yang tidak tahu, kemudian dikasih tahu, setelah tahu, dia tidak lagi berbuat kesalahan tadi. Maka ini perkara yang wajar. Ada sahabat dalam sholat berbicara, kemudian ditegur oleh Nabi. Maka setelah itu tidak lagi berbuat. Ada sahabat yang merasa lebih afdol kalau bacaannya panjang. Nabi menegur, afatanun ant, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Baru kemudian mendapatkan ilmu, berarti harus melihat siapa ya. Ini barakallahu fikum, mereka dalam keadaan mendapatkan ilmu dari Nabi secara bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga jangan engkau mencerca seseorang hanya karena dia memiliki sesuatu yang tidak tahu. Yang namanya juga tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya diberitahu. Oleh karena itulah ketika Syekh Al-Albani dilapori dengan laporan-laporan. Ya Syekh, ada orang-orang yang mengatakan Syekh Robi begini, Syekh Mubil begitu. Ini kalimat-kalimat yang jelek. Mereka ada salah satu dari dua kemungkinan. Imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Bisa jadi dia orang yang tidak tahu, ya diajari. Atau mubtadi'un dhal, maka dijauhi, dihindari. Kalau jahil diajari, kalau mubtadi'un dhal dihindari. Ini jawaban bijak. Karena ada dua jenis yang mencerca itu. Sini, kamu kenal enggak? Enggak tahu sih, kata orang begitu. Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Kamu enggak kenal sama dia, saya kenalkan. Sejarahnya, pembicaraannya, buku-bukunya, kitab-kitabnya, sampai mereka kenal. Tetapi kalau mubtadi'un dhal, yuhadzar, dijauhi, dihindari. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka jangan sampai hadis ini dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, jangan sampai menjadi cercaan kepada Abu Dzar, tetapi justru menjadi pelajaran bahwa kalimat-kalimat seperti itu, engkau ini turunan jelek, turunan dari ibumu yang begini dan begitu. Fahada min amril jahiliyah. Adapun Abu Dzar sudah meminta maaf. Adapun Abu Dzar sudah termasuk di dalam ayat Allah, walladzina ma'ahu. Abu Dzar ma'ahu apa enggak ma'ahu? Ma'an Nabi SAW. Ma'ahu. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar rahama bainahum. Ma akhirul ayah? Apa akhir ayatnya? Wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan. Artinya sudah dijamin dengan ampunan. Jangan diungkit-ungkit. Tetapi diriwayatkan oleh para ulama sebagai pelajaran bahwa cercaan terhadap nasab turunan itu adalah perkara jahiliyah. Fadalla ala anna at-ta'na fil ansab min 'amalil jahiliyah. Maka ini dalil bahwa cercaan kepada nasab adalah perkara jahiliyah. Wa annal muslim qad yakunu fihi syai'un min hadhil khisal. Dan juga pelajaran kedua, bahwa seorang muslim walaupun dia tetap muslim, tidak keluar dari keislamannya, kadang punya satu sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Aib. Al-musamma bi jahiliyah atau Yahudiyah atau Nasraniyah. Sifat jahiliyah atau sifat Yahudi atau sifat Nasrani. Wala yujibu dhalika kufrahu wala fisqahu. Tetapi tidak menjadikan orang tadi kafir atau fasik. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Qauluhu, kembali kepada hadis, wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga dari amal al-jahiliyah adalah istisqa' bin nujum, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. ay nisbatul matar ila nau, yakni menisbatkan hujan kepada nau, manazilul qamar, wa huwa suqutun najm, atau makna lainnya adalah suqutun najmi, tenggelamnya bintang. Kalau kalian belajar di bintang-bintang, kalian akan dapati bahwa mereka terbit dan terbenam sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan. Matahari dan bulan terbit dan terbenam. Kamu tahu siklusnya. Matahari 24 jam. Terbit di pagi hari. Di waktu fajar kurang lebih jam 4:30. Terbenam kurang lebih jam 6. Bulan juga mereka pelajari. Ada sekian manazil, bergeser, bergeser, bergeser setiap bulan sampai 12 bulan. Satu bulan akan muncul dan hilang. Demikian pula bintang-bintang. Hanya saja jarang orang yang mempelajarinya. Karena memang sebagian besar mereka tidak membutuhkan hal itu. Untuk apa mengetahuinya? Tetapi sebagian manusia ada yang tahu. Mempelajarinya karena mereka pelaut, sehingga harus kenal peta bintang di langit. Yang ini muncul, yang ini hilang. Yang ini hilang, yang ini muncul. Taib, hanya saja wallahu ta'ala a'lam bagaimana siklusnya, berapa lama, mungkin ada yang 24 tahun sekali, mungkin ada yang 100 tahun sekali, mungkin ada yang sekian tahun sekali, atau kurang dari itu, atau lebih daripada itu. Tetapi mereka menghitung. Ada yang sekian bulan sekali muncul dari sana dan terbit di tempat lawannya. Di utara misalnya, akan muncul di selatan. Hilang di barat, akan muncul di timur. Begitu. Barakallahu fikum. Itu disebut suqutun najm. Kama akhrajal imamu Ahmad wa ibn Jaririn an Jabir As-Suwai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul akhafu ala ummati istisqa'u bin nujum wa haifa as-sultan wa takdhiban bil qadar. Saya ulangi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul akhafu ala ummati thalathan istisqa'a bin nujum وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أنه له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر وهو الذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله والفتنة الشرك وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. Dibahas, dirincikan ucapan mutirna binau ikada, kami mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu, karena bintang itu muncul atau karena bintang ini tenggelam. Kalimat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia meyakini bahwa bintang itulah yang menyebabkan atau yang mempengaruhi, yang membuat turunnya hujan. Maka ini yang kufrun dan syirkun. Kemungkinan kedua, seperti orang yang berkata tentang waktu, ini musim hujan. Itu saja. Artinya, dia berkata hujan ini karena bintang ini. Maksudnya bintang yang menakdirkan onda. Yang menakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mempengaruhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebiasaan sunnatullah di alam ini, biasanya kalau bintang ini muncul, mulai musim hujan. Bedakan yang pertama dengan kedua. Adapun yang pertama, dikatakan imma ayyataqida anna lahu ta'ziran. Adapun yang meyakini bahwa bintang-bintang itu memang mempengaruhi dalam turunnya hujan, hadza syirkun wa kufrun. Ini yang merupakan kesyirikan dan kekufuran. Dan ini yang diyakini oleh jahiliyah, seperti keyakinan mereka tentang meminta dan berdoa pada orang mati atau pada orang yang tidak ada, dianggap memberikan naf'an atau yadfa'anhum dharran, bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat, atau bisa mendukung, memberikan syafaat dengan doa mereka. Hadza huwa syirik. Inilah syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk melarang kesyirikan itu. Wa qital man fa'ala. Bahkan Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Agar seluruh agama milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sekarang yang kedua. Wa amma an yaqula mutirna bi naw'i kadha mathalan lakin ma'atiqadihi anna al-mu'athir huwa Allah. Adapun yang berkata kita mendapatkan hujan karena bintang ini misalnya, tetapi dengan keyakinan yang mempengaruhi Allah sendirinya. Lakinnahu ajral 'adah, tetapi sudah berlangsung secara kebiasaan, biwujudil matar, dengan masalah turunnya hujan, biasanya ketika lenyapnya bintang yang ini, atau turunnya bintang yang itu. Wassahih, annahu yuhram nisbatu dhalika ilan najm. Yang sahih, yang benar, tetap tidak boleh menisbatkan kepada bintang. Hanya saja yang pertama kufurnya kufur akbar. Yang kedua, tidak sebesar yang pertama. Karena keyakinannya masih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, tetap dilarang. Hadza huwa sahih. Kalimat wassahih menunjukkan ada pendapat lain. Tetapi tidak sahih. Sehingga beliau sebutkan dengan kalimat wassahih. Yang benar. Ini pendapat yang benar dari para ulama. Adalah yuhram. Diharamkan menisbatkan hujan kepada bintang. Walau ala tariqil majaz. Walaupun ala tariqil majaz. Majaz itu makna kias, bukan makna hakiki. Maksud saya, mutirna binau'i kada wa kada. Maksudnya bukan hujannya dari bintang. Tidak. Maksudnya kita hujan ini karena memang sudah musimnya. Bintang ini sudah muncul. Maka kita nisbatkan. Tapi penisbatan ini bukan makna hakiki, makna kias. Ini yang sering terkaburkan di kalangan para santri. Karena kias dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan kias dalam bahasa Arab. Sama-sama kias. Tetapi berbeda. Kalau kias dalam bahasa Arab, kalian sudah bahas. Mengkiaskan ini dan kias itu. Dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa yang dipakai di Indonesia, walaupun asalnya bukan dari Indonesia, analogi. Dianalogikan. Dikiaskan. Dianalogikan. Baik. Tetapi kalau makna kias, ini dalam bahasa Arabnya adalah majaz. Majazi. Sebagaimana ketika kita berkata ada singa naik mimbar berkhutbah dengan berapi-api. Saya mengatakan singa bukan makna hakiki, tetapi makna kias bahasa Indonesia. Makna kias, dikiaskan karena sangat beraninya dikatakan singa podium. Taib, seperti kereta api sudah menjerit-jerit. Kereta api gak bisa menjerit. Itu kias juga. Itu kias. Dalam bahasa Arab, majazi. Mereka berkata, saya mengatakan hujan ini karena bintang itu makna kias. Bukan bintangnya yang menyebabkan hujan. Enggak, maksudnya hujannya itu di musim, di waktu yang biasanya turun, yaitu bintang ini ketika lenyap, atau bintang ini ketika muncul. Mafhum. Dipaham? Baik, kalau dipaham kita lanjutkan. Kata mereka majazan. Maka wasahih yang benar, majaz juga tidak boleh, apalagi hakiki. Lebih tidak boleh lagi. Faqad sarraha Ibnu Muflih fil furu'. Ibnu Muflih mengatakan dalam al-furu' bi annahu yuhram qawlu mutirna binaw'i kada. Haram hukumnya berkata hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu. Dan sama dengan itu, kalimat hujan ini karena bulan Desember, hujan ini karena bulan Januari, bukan karena bulan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya saya juga yakin karena Allah, itu maksudnya kias saja. Biasanya musim, walaupun kamu mengatakan makna kias, makna majazi, bahasa itu sudah salah. Mengapa? Kenapa tidak menisbatkan kepada Allah yang memberikan pada kamu? Berarti engkau kurang bersyukur dan kurang mengingat pemberinya. Ingatnya malah bulannya, tidak ingat pemberinya. Alhamdulillah, Allah menurunkan pada kita hujan. Mutirna bifadlillah. Mutirna bifadlillah. Sebagaimana akan datang nanti hadis dalil berikutnya tentang masalah ini. Rasulullah SAW di pagi hari sholat fajar ala isri sama. Apa isri sama? Bekas-bekas hujan langit. Mereka kalau bilang hujan, langit. Kena langit. Maksudnya kena hujan. Sebagaimana badue yang jual apa terigu. Rasulullah SAW melihat dan kemudian masuk tangannya ke dalam terigu. Ternyata di bawahnya basah. Mahara, apa ini? Wahai pedagang, wahai tajir. Asabahus sama. Asabahus sama. Terkena langit. Kata Nabi, tidakkah taruh di atas yang basah? Kenapa disembunyikan di bawah? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu dari kami bukan golongan kami. Artinya mereka dulu biasa begitu. Sebelum diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa itu ghis, yang haram. Yang jelek disembunyikan. Sampai sekarang di pasar seperti itu. Oh, bawang bagus sekali. Begitu beli, di bawahnya jelek. Demikian pula satu peti tomat yang atasnya bagus, bawahnya jelek. Mengapa seperti itu? Man ghasyana falaysa minna. Asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah asbahus sama, terkena langit. Hadis tadi mengatakan ala isri sama, ada terkena langit. Yani tanah ini ada bekas-bekas langit, bekas hujan. Kemudian Nabi menyatakan asbaha, berpagi atau hari ini ada orang, atau pagi ini ada orang yang kafir dan ada orang yang mukmin. Siapa yang kafir? Yang kafir yang berkata mutirna binau'i kada. Ada pun yang menyatakan mutirna bifadlillah, maka dia mukmin. Tegas sekali Nabi menyatakan tidak boleh mengatakan mutirna binau'i kada. Harus mengatakan mutirna bifadlillah. Kita mendapatkan hujan karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. واصل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته